Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Bukan merajuk, ku sungguh cinta. Cinta biarkan ada dan kita takkan berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan cinta. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, kan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Bukan merajuk, ku sungguh cinta. Apa kata dunia bila melihatmu menangis? Buah semangka di gasanamu. Tak disangka hatiku terpaut. Ku kan berjanji selalu bersamamu. Kita biarkan ada dan kita takkan berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan cinta. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, aku dampingi dirimu selamanya. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, dan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Bukan merajuk, ku sungguh cinta. Apa kata dunia?